Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari penjelasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil qudwah, hendak mengambil contoh, maka hendaklah dia mencontoh orang yang telah meninggal. Siapakah orang meninggal? Mas'ud. Mereka adalah para sahabat. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Disebabkan karena hati yang berbolak-balik. Boleh jadi seorang di pagi hari mukmin, namun di sore hari dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, orang-orang yang telah meninggal itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Karena sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya dan orang yang paling dalam ilmunya dan orang yang paling kurang takallufnya, paling kurang sikap berlebih-lebihan mereka. Disebabkan karena apa yang mereka amalkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka dalam keadaan dikontrol secara langsung oleh wahyu yang datang dari langit dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan mereka terjaga. Tidaklah mereka berbuat kesalahan pada zaman turunnya wahyu, melainkan datang teguran baik dari langit ataukah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah merupakan nasihat yang sangat penting dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang wajib bagi kita untuk berpegang dengannya, terkhusus pada zaman-zaman kondisi yang penuh dengan fitnah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Dan tidak halal untuk dibunuh. Illa bi ihda thalathin. Kecuali disebabkan karena salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Seorang sayyib yang berzina. Dan yang dimaksud thayyib adalah seorang yang telah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sahih. Baik laki-laki maupun wanita. Al-thayyib adalah seorang yang telah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sahih. Dan lawan dari sayyib adalah al-bikru, yaitu orang yang belum pernah melakukan persetubuhan, baik laki-laki maupun wanita, dalam pernikahan yang sahih, dalam pernikahan yang sah. Jadi kalau ada seorang yang pernah diperkosa misalnya, apa hukumnya? Apakah dia sayyib atau bikir? Hah? Termasuk sayyib atau bikir? Sebelum itu, kata-kata sayyib yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk laki-laki diistilahkan dengan duda. Iya. Betul ya? Duda. Dan untuk wanita diistilahkan dengan janda. Yang sebenarnya istilah ini secara mutlak, disebutkan secara mutlak kurang tepat. Sebab terkadang ada yang kita menyebutnya sebagai duda, tapi pada hakikatnya dia masih dalam status sebagai bikir, bukan sayyib. Nah, seperti misalnya seorang yang pernah, ya maaf, yang pernah diperkosa, seorang wanita. Apa hukumnya? Apakah dia termasuk sayyib atau bikir? Bikir. Kenapa? Karena walaupun telah pernah terjadi persetubuhan, tapi bukan dalam pernikahan yang sah, maka dia termasuk bikir. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Setelah terjadi akad nikah dan dia telah resmi menjadi suami bagi si wanita tersebut, tiba-tiba dia menceraikannya dalam keadaan belum sempat terjadi pergaulan dan persetubuhan di antara keduanya. Maka kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita menyebut laki-laki ini sebagai duda, disebabkan karena dia telah menikah, iya kan? Walaupun belum sempat terjadi persetubuhan. Demikian pula wanita ini disebut dengan janda, walaupun belum sempat terjadi persetubuhan. Atau mungkin mereka ada istilah yang lain, kalau wanita yang sudah pernah menikah tapi belum sempat bersetubuh, diistilahkan dengan janda kembang. Ya. Nah, apakah mereka ini disebut dengan bikir atau sayyib? Bikir. Tidak termasuk sayyib. Walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia disebut dengan duda atau janda. Disebabkan karena belum sempat terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Nah ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullahu ta'ala berkenan tentang masalah thayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-thayyibuz zani." Seorang thayyib baik laki-laki maupun wanita yang berzina. Ini halal darahnya. Yang kedua, "Wan nafsu bin nafsi." Dan jiwa. Karena dia membunuh jiwa seorang yang dibunuh tanpa hak, maka balasannya adalah dia pun dibunuh jiwanya. Atau diistilahkan dengan al-qisas. Yang ketiga, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya dan menyelisihi atau meninggalkan jamaah, yang dimaksud adalah jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Hadis ini jelas merupakan hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan memiliki beberapa jalan. Selain dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di sana juga ada jalan-jalan yang lain, seperti yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan yang lainnya. Di mana Utsman meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud, "La yahillu damu imri'in muslim." Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Hanya saja ada perbedaan lafaz dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau mengatakan rajulun kafara ba'da islam. Yang pertama yang halal darahnya adalah seseorang yang kafir setelah dia Islam. Sebelumnya dia muslim, lalu kemudian dia murtad. Ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, at-tariku lidini al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yakni menyebabkan dia murtad dan keluar dari Islam. Yang kedua kata Utsman, aw zana ba'da ihsan. Ataukah dia berzina setelah dia muhsan? Yang dimaksud muhsan di sini adalah thayyib, yang telah menikah, yang telah bersetubuh dalam pernikahan yang sahih. Yang ketiga, aw qatala nafsan bighairi nafs. Ataukah dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena qisas. Maka dihalalkan pula darahnya berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mendapatkan banyak sekali faedah berkenaan tentang menumpahkan darah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum darah seorang muslim untuk ditumpahkan, apa hukumnya? Hukum asalnya adalah haram. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk membunuh muslim yang lainnya, ataukah merusak kehormatannya, ataukah mengambil hartanya tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan pada Hajjatul Wada'. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasannya adalah jahannam, dan dia akan dilamakan di dalamnya. Para ulama menafsirkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha ay bima'na al-mukhthit tawil, tinggalnya sangat lama sekali, seakan-akan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka dan marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar sekali. Ini membunuh seorang muslim satu jiwa tanpa hak. Lalu bagaimana keadaan mereka yang membunuh sekian banyak dari kaum muslimin secara zalim tanpa hak? Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau telah menyampaikan di hadapan para sahabat pada waktu Arafah, wukuf di Arafah di hadapan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram untuk dirusak, untuk ditumpahkan darah, seperti haramnya hari ini, seperti diharamkannya bulan ini, dan seperti diharamkannya negeri ini. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam riwayat Abi Dawud dari hadis Hanifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu malu mil'in muslim illa bitibi nafsin minhu." Tidak halal untuk mengambil harta seorang muslim kecuali apabila dia ridha dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, lalu kemudian menjadi halal. Oleh karena itu, pada saat jual beli, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara syarat terpenting pada jual beli adalah at-taradhi, illa tijaratan an taradi minkum. Kecuali perdagangan yang saling meridhai. Karena tidak halal apabila seorang jual beli dalam keadaan dia dipaksa. Ya, sudah saya beli ini saja. Ya, nih ambil uang saya beli barangmu. Wah, enggak enakan orangnya. Tidak halal. Kenapa? Karena tidak ada keridhaan dari dia. Dia seakan-akan dipaksa untuk menjual barangnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena asal hukum harta seorang muslim adalah tidak diperbolehkan untuk diambil kecuali dengan keridhaannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan darahnya orang-orang kafir? Para ulama menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir menjadi beberapa bagian yang sehingga dengan itu dibangun di atasnya hukum bahwa orang-orang kafir itu ada klasifikasinya, terbagi menjadi 4 keadaan. Ada yang disebut dengan kafir harbi, kafir musta'min, kafir mu'ahid atau mu'ahad, dan kafir dhimmi. 4 keadaan orang kafir ini masing-masing memiliki hukum. Yang pertama, kafir harbi. Orang kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir jenis ini, maka hukum darahnya adalah halal untuk ditumpahkan. Nah, bahkan di sana banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membunuh orang-orang kafir dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u qatilun kafirun wa qatiluhu fi an-nari abada." Tidak akan berkumpul seorang kafir dan yang membunuhnya dalam neraka selama-lamanya. Keutamaan bagi seorang bunuh kafir harbi. Adapun yang kedua, kafir musta'min. Yang dimaksud kafir musta'min adalah seorang kafir yang mungkin saja dia berasal dari negeri yang diperangi oleh kaum muslimin. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan negeri tersebut. Namun orang kafir ini masuk ke negara Islam dalam keadaan telah mendapatkan izin dari penguasanya. Dia diberikan izin, entah masuknya ke dalam negeri tersebut dalam rangka untuk berdagang ataukah yang lainnya. Apabila dia telah mendapatkan izin dari penguasa, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menumpahkan darahnya tanpa hak. Yang ketiga, kafir mu'ahid. Seorang kafir yang telah mendapatkan perjanjian, persetujuan perjanjian antara negara Islam dengan negara kafir bahwa tidak akan terjadi saling perang memerangi di antara mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat beliau di Madinah menetapkan perjanjian-perjanjian untuk tidak saling serang-menyerang antara mereka dengan orang-orang Yahudi yang kemudian mereka sebagian melakukan pelanggaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan untuk memburu kafir musta'min, demikian pula kafir mu'ahid, demikian pula jenis kafir yang terakhir yaitu kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang hidup di bawah perlindungan Islam, di mana mereka membayar jizyah ya pada setiap tahunnya kepada penguasa, maka mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Ketiga jenis kafir ini selain dari kafir harbi tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya tanpa hak. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium baunya syurga. Dia tidak akan mencium baunya syurga. Maka dari sini, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, kelirunya pendapat sebagian mereka yang menyangka bahwa hukum kafir itu sama. siapa saja halal darahnya, siapa saja boleh diambil hartanya. Subhanallah, ini adalah pendapat yang batil. Bahkan di antara sebagian mereka yang mengkafirkan kaum muslimin, yang mengkafirkan kaum muslimin mungkin karena tidak baiat kepada imamnya yang dianggap sebagai imam atau yang dianggap sebagai khalifahnya, sehingga dianggap mereka sebagai orang-orang kafir padahal mereka muslimin, maka dihalalkan darahnya atau dihalalkan hartanya. Oleh karena itu tidak jarang kita mendengarkan ada sebagian kelompok yang mereka menghalalkan harta orang lain dengan cara merampok. Dengan cara merampok, menghalalkan harta mereka padahal mereka adalah kaum muslimin itu sendiri. Dengan alasan bahwa harta mereka itu fai, ghanimah yang dihalalkan bagi kaum muslimin. Tentunya ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah merupakan pendapat yang batil, yang menyimpang dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang keluar dari hukum asal. Bahwa di sana ada beberapa golongan atau beberapa keadaan dari kalangan manusia atau mereka kaum muslimin yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara. Apakah penyebutan tiga ini termasuk pembatasan dari Nabi alaihi salatu wasallam, ataukah mungkin ada yang lainnya? Karena kalau kita melihat hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada perkara-perkara yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini hanya menyebutkan tiga, yaitu as-sayyib, orang yang telah pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sahih, berzina. Yang kedua, hukum qisas. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad. Nah, di sana ada riwayat-riwayat yang lain. Seperti misalnya, seorang yang melakukan liwat. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdul Razzaq dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melakukan hubungan liwat, ya, atau mungkin diistilahkan dengan homoseks, ya. Nah, homoseksual, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Uqtulul fa'ila wal maf'ulalah." Bunuhlah si pelaku dan yang dikerjai. Bunuh si pelakunya dan bunuh yang dikerjai. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang orang yang mendatangi binatang. Ini orang yang ya tentunya sudah di luar akal, binatangnya didatangi. Nah, subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ata bahimah faqtulu waqtulul bahimah." Barang siapa yang mendatangi atau man waqa'ala bahimah, barang siapa yang bersetubuh dengan hewan, maka bunuh dia dan bunuh hewan itu. Bunuh dia dan bunuh pula hewan yang dikerjai itu. Nah, mungkin saja terjadi yang demikian ini. Karena banyak dari mereka, orang-orang sudah keluar dari fitrahnya, yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Nah, dalam riwayat yang lain hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membunuh seorang laki-laki karena menikahi istri atau mantan istri ayahnya. Dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata di sana ada beberapa hukum-hukum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Namun para ulama menyebutkan bahwa pada hakikatnya hadis-hadis yang disebutkan tadi seperti mendatangi, ya, dengan mengerjakan perbuatannya kaum Lut, liwat, homoseksual, atau mungkin di antara wanita dalam bahasa Arab disebut sihaq, ya, lesbian, atau mendatangi hewan, ini semua termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiga usul ini. Ya, kalau saja seorang yang bersetubuh dalam pernikahan yang sahih berzina, ini dibunuh, apalagi mereka. Ya, apalagi mereka, babi aula. Ini kias aulawiyah. Nah, demikian pula tukang sihir, telah datang riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Jundub, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman kepada tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Nah, namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan ini sabda Rasulullah, ada pula yang menyebutkan bahwa ini adalah perkataan Jundub, mauquf kepada Jundub radhiyallahu taala anhu. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang zahir bahwa yang disebutkan tentang masalah dihalalkannya darah mereka itu semuanya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam tiga usul ini. Nah, namun disebabkan karena waktu yang ringkas, insyaallah taala kita belum memasuki pembahasan satu persatu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.